وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin masih pada bab tentang istiqamah. Hadis kedua dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qaribu, ditafsirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bawah wal muqarabah al qasd alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Muqarabah qaribu maknanya adalah qasd, perkara yang sederhana, di mana seorang hamba tidak berlebih-lebihan melampaui batas, tidak pula mengurang-urangi apa yang disyariatkan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasaddidu, perintah qaribu berarti sederhanalah kalian, jangan berlebih-lebihan, tapi jangan pula mengurangi apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wasaddidu juga ditafsirkan oleh Imam Nawawi wasadad al-istiqamah wal-isabah. Sadad adalah istiqamah dan isabah, orang menepati kebenaran, tepat apa yang ia lakukan, apa yang ia jalani, apa yang ia yakini, apa yang ia ucapkan sesuai dengan kebenaran. Maka sedidu perintah untuk kalian itu beristiqomahlah dan dapatilah kebenaran dalam segala perbuatan kalian, ucapan kalian maupun perbuatan maupun keyakinan kalian. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Ketahuilah kata Rasulullah SAW, tidak satupun dari kalian itu yang selamat karena amalannya. Qalu, para sahabat pun lantas bertanya, demikian pula kamu wahai Rasulullah, tidak akan selamat dengan amalanmu. Rasulullah jawab, wala ana, termasuk juga aku, tidak akan selamat dengan amalan, kecuali apa, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yataghammadani, diterangkan oleh Imam Nawawi di bawah yulbisuni wa yasturuni, hanya saja Allah menutupi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Allah tutupi diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan keutamaannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala al-ulama, kata Imam Nawawi, makna al-istiqamah, makna dari istiqamah itu luzumu ta'atillahi ta'ala. Ketika orang terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nidhamul umur wa billahi taufiq. Dan ini kata para ulama termasuk dari jawami'ul kalim, salah satu keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan hanya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim, ucapan-ucapan beliau yang ringkas namun sangat padat isinya, simple namun begitu luas dan dalam makna yang kandung di dalamnya. Wahyani dhamul umur, dan istiqomah ini pula atau hadis ini sebagai patokan dalam segala perkara hamba. Wabillahi taufiq. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan setelah pada hadis yang lalu beliau bawakan perintah untuk istiqamah dan ayat-ayat Quran pun memerintahkan hal itu, menerangkan keutamaan orang-orang yang istiqamah. Maka dalam hadis ini beliau ingin jelaskan bahwa istiqamah tersebut yang diperintahkan Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan batas kemampuan seorang hamba, disesuaikan dengan kemampuannya dan kapasitas dirinya. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan qaribu wasaddidu. Qaribu maknanya selain yang disebutkan oleh Imam Nawawi kesederhanaan, di mana orang tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengurangi, qaribu pula dari muqaraba. Diterangkan ulama, qaribu dari muqaraba yang maknanya usaha untuk dekat. Ada usaha dari seorang hamba untuk mendekat, mendekat kepada kebenaran. Sehingga dalam menjalankan perintah-perintah agama, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk sebisa mungkin, sekuat tenaga, semampu dia, mendekat seperti yang dikehendaki oleh Allah, mendekati seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan dengan perintah qaribu dari qurb, kedekatan, karena manusia selalu saja ada kekurangan dan kelemahannya. Dia akan jatuh bangun di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin dia lempeng terus istiqamah menjalankan apa yang diajarkan Allah maupun Rasulnya. Tidak akan mungkin. Tetapi ada tekad dan kesungguh-sungguhan dari dirinya, ada keseriusan yang besar untuk dia berusaha selalu, kalaupun tidak menepati seperti apa yang diperintahkan, paling mendekati apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya untuk mendekatlah kalian, qaribu wasaddidu. Wasaddidu, perintah pula untuk setiap amalan hamba tepat seperti kebenaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun sekali lagi sesuai dengan kemampuan manusia. Dan ini menunjukkan bahwa ketakwaan seberapapun tingkatnya pada diri seseorang, seberapapun tinggi iman dan ketakwaannya, keistiqomahannya, pasti dia jatuh bangun di dalam melaksanakannya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW sebutkan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang banyak pula bertobat kepada Allah. Sesering itu dia berbuat salah, sesering itu pula dia bertobat dan membenahi diri dan amalannya. Demikian pula riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah sebutkan, "Laulam tudnibu la dzahaballahu bikum tsumma la ja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum." Kalau saja kalian ini, kata Rasulullah, tidak melakukan dosa sama sekali, kalau saja itu terjadi, maka Allah akan datangi kaum yang mereka berdosa kepada Allah, dan kemudian mereka beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya, dan akan Allah ampuni mereka. Demikianlah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dosa dan kesalahan hamba dikehendaki oleh Allah terjadi dengan kehendak kaunya, qadariyah. Allah tetapkan dan Allah kehendaki itu terjadi, adanya dosa, adanya kemungkaran dan maksiat, yang salah satu hikmah di balik itu sangat besar, antara lain dengan adanya dosa tersebut disyariatkan kemudian taubat. Yang taubat ini merupakan amalan soleh yang sangat tinggi dan sangat dicintai oleh Allah. Yuhibbut tawabi, Allah cinta kepada mereka yang bertobat kepadanya. Kalau tanpa dosa, mana akan ada yang namanya taubat? Si hamba tidak akan pernah mengenal yang namanya taubat. Tapi dengan dikehendakinya oleh Allah, dosa dan maksiat terjadi, maka muncul di sana yang amalan soleh yang sangat tinggi dan sangat dicintai Allah, taubat kepadanya, syaratnya yang ma'ruf. Dengan adanya itu pula, terseleksi manusia itu antara mereka yang beriman dan tinggi ketakwaannya kepada Allah dengan yang rendah imannya, sehingga sering dan banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dengan dosa dan maksiat ini pula terjadi tampak kebesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah Al-Ghafur, nama Allah yang Maha Pengampun. Akan tampak jelas makna dari nama yang mulia ini, Maha Pengampun, Tawwab, yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bertobat dan menerima taubat mereka. Akan tampak di sana, tanpa ada dosa nggak akan paham manusia itu apa makna dari nama Allah Ghafur. Apa arti Allah mengampuni dosa kalau tidak terjadi dosa itu sendiri? Bahkan di situ sangat tampak kebesaran Allah dan maha tidak butuhnya Allah kepada hamba. Sebaliknya sangat tampak betapa besarnya kebutuhan hamba kepada Allah. Di situ ketika dia melakukan dosa, dia merasa sangat kecil dan sangat hina, dan dia bertobat kepada Allah dengan keyakinan penuh dirinya itu kotor, penuh noda dosa dan maksiat, menangis si hamba, menyesali perbuatannya, dan itu adalah nilai ubudiyah, nilai peribadatan yang sangat dicintai oleh Allah. Si hamba betul-betul menghambakan diri di hadapan Allah, dan tampak sekali di sana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, kalau saja kalian tidak berdosa, akan Allah datangi kaum yang berdosa, yang kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Perintah Rasulullah ini qaribu wasaddidu. Beliau jelaskan pula bahwa tidak akan seorang hamba selamat karena amalan yang dia lakukan. Nah, dan ini yang dimaksud keselamatan hamba dari neraka, dari azab Allah. Dia gak akan selamat dari azab neraka itu hanya karena amalan yang dia lakukan. Amalan soleh, setinggi apapun iman yang ada padanya, sebesar apapun ketakwaan yang ada pada seorang hamba, hal itu tidak cukup sebagai pelaksanaan hak-hak Allah atas hambanya. Belum teranggap si hamba melaksanakan kewajiban bersyukur kepada Allah dengan ketaatannya. Kalau saja Allah tidak kemudian menutupi hamba-hambanya dengan rahmat dan keutamaan darinya, dan dia ampuni dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu ketika para sahabat bertanya, ketika Rasulullah sebutkan tidak satu pun selamat dari neraka karena amalannya, maka mereka bertanya, dan pertanyaan ini wajar karena Rasulullah menyebutkan secara umum. Mereka tanyakan, begitu pula dengan kamu ya Rasulullah, tidak akan selamat dengan amalanmu. Kata Rasulullah, demikian pula aku, tidak akan selamat dengan amalanku. Hanya saja kata Rasulullah, Allah menutupi dan menyelamatkan beliau dengan rahmat dan keutamaannya. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap orang dia memiliki syaitan yang selalu mengajak dia kepada dosa, kepada maksiat, selalu membisikkan yang jelek, yang mungkar. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, demikian pula kamu ya Rasulullah, demikian pula aku kata Rasulullah. Beliau pun punya syaitan, didampingi oleh syaitan. Hanya saja kata Rasulullah SAW, illa annallah a'anani fa'aslam. Allah beri bantuan kepadaku sehingga aslam. Ada dua maknanya aslam. Yang pertama, aslam kembalinya kepada Rasulullah SAW. Artinya aku selamat. Selamat dari godaan syaitan tersebut. Setiap orang ada syaitannya, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi kekhususan dan keistimewaan beliau, beliau dijaga oleh Allah sehingga diselamatkan dari godaan-godaannya. Atau maknanya yang kedua, fa aslam, dan ini lebih kuat. Aslam itu Allah jadikan syaitan yang bersama Rasulullah SAW Islam. Dan itu beliau tafsirkan, fala ya'muruni illa bi khair. Syaitan itu tidak membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul, termasuk seperti hadis ini. Allah tutupi beliau dengan rahmat dan keutamaannya. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah dan inayah Allah yang diberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sempat diganggu oleh syaitan di malam hari ketika beliau qiyamul lail tahajud, maka beliau tangkap syaitan itu dan beliau ikat di salah satu tiang masjid. Beliau berniat untuk sampai pagi harinya subuh, para sahabat beliau melihat syaitan yang beliau tangkap dan beliau ikat tersebut, supaya mereka tahu nih, syaitan yang selalu mengganggu kalian dalam beribadah. Tetapi kemudian beliau ingat doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, berikan kepada ya Allah kekuasaan, kerajaan yang tidak patut untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Nah, itu permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah berikan itu kepada beliau, para jin, para syaitan tunduk semua kepada Sulaiman. Ma'ruf kisahnya. Nah, mengingat itu, Rasulullah SAW tidak ingin menyaingi Nabi Sulaiman alaihi salam bisa menundukkan syaitan, maka beliau lepas sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Sebetulnya aku telah ikat dia dan niat untuk sampai pagi kalian bisa melihat syaitan itu. Tapi aku ingat doanya Nabi Sulaiman, saudaraku, Sulaiman alaihissalam. Karena beliau katakan tidak patut untuk dimiliki kekuasaan itu oleh siapapun setelah beliau. Maka beliau rendah diri, tawaduk, dan beliau lepas syaitan tersebut. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat beliau agar mereka di dalam istiqamah, di dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, mereka muqarabah dan sadar, menjaga kesederhanaan, kesederhanaan dan bersungguh-sungguh untuk tepat seperti apa yang diperintah oleh Allah, seperti apa yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seperti di hadis lain disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya, beliau ajarkan agar mereka itu dalam beribadah tidak berlebih-lebihan dengan niat bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat ingin lebih menjalankan ketaatan melampaui batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, seperti yang terjadi pada tiga sahabat yang ketika melihat ibadah Rasul SAW mereka merasa ketinggalan jauh. Wah, gak ada apa-apanya kita ternyata dengan Rasulullah. Nah, untuk mengejar, untuk menyamai, masing-masing bersumpah. Yang satu bilang, kalau begitu mulai sekarang aku akan qiyamul lail, tahajud, dan tidak akan tidur malam. Yang lain bilang, kalau begitu mulai sekarang aku akan puasa terus dan tidak berbuka. Yang lain, yang ketiga menyatakan, aku tidak akan menikah, tidak akan menyibukkan diriku dengan istri dan anak, dengan nafsu, hanya beribadah kepada Allah semata. Di riwayat lain disebutkan pula dengan lafaz, mulai sekarang aku tidak akan makan daging. Artinya itu kenikmatan dunia. Dia ingin zuhud di dunia dan beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Terdengar itu oleh Rasulullah SAW, murka malah beliau. Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada. Apa aku dengar sebagian kalian menyatakan ini dan itu seperti tadi. Mau menikah, mau tidur, gak mau buka. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada kalian, tetapi aku sholat malam, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku menikahi wanita, bahkan 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sebutkan di situ, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak menyenangi dan benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari umatku sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh orang yang menyalahi muqarabah, tidak sederhana, melampaui batas, berlebihan, inginnya beribadah total kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin lebih banyak mendapatkan pahala, tetapi melampaui batas. Namanya manusia, dia butuh tidur, butuh istirahat. Tidak mungkin semalam suntuk dia gunakan untuk ibadah, dan itu menyalahi tuntunan Rasul, tidak sederhana. Demikian pula yang puasa, dia butuh berbuka untuk kekuatan dirinya. Demikian pula dia manusia, butuh kebutuhan biologis. Laki butuh wanita, wanita butuh lelaki, dan itu wajar. Yang menyalahi itu menyalahi perintah Rasulullah untuk muqarabah. Dan seringnya mereka yang semacam itu jatuh di tengah jalan, gak akan kuat. Seperti yang Rasulullah sebutkan pula di Bukhari, wa'alamu walan yushadda hadad din ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wasta'inu bisyai'in minad durjah. Tidak akan orang itu memaksa dirinya dalam beragama, dalam beramal, kecuali agama itu yang mengalahkan dia. Artinya, kalau dia memaksa diri melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, pasti dia jatuh. Imma sebabnya bisa jadi karena bosan, sehingga kemudian frustasi dan meninggalkan amalan itu, atau kekuatannya yang hilang banyak sehingga dia tinggalkan amalan itu. Seperti di Bukhari pula bahwa Amr ibn al-As, sahabat Rasulullah SAW, menyesal ketika dulu dia muda, dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan dia puasa 1 bulan, dan di 1 bulan itu dia khatamkan Quran. Kata Amr, waktu itu masih muda belia, semangatnya menggebu-gebu, namanya pemuda. Kata dia, aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Pemuda. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu 2 pekan. 2 pekan itu dia puasa, 2 pekan itu dia khatamkan Quran. Luar biasa sudah merupakan kekuatan yang luar biasa. Kata Amr ibn al-As, aku masih kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, seminggu itu kamu puasa, seminggu itu kamu khatamkan Quran. Kata Amr ibn al-As, aku masih lebih kuat dari itu. Kata Rasulullah, terakhir 3 hari. 3 hari ini kamu puasa, 3 hari itu pula kamu khatamkan Quran. Diterima itu oleh Amr ibn al-As. Bayangkan, 3 hari dalam keadaan puasa, 3 hari itu pula tiap 3 hari dia khatamkan Quran. Sampai kemudian Rasulullah SAW wafat, dan itu izin terakhir yang Rasulullah berikan kepadanya atas permintaan beliau sendiri. Di kemudian hari Amr bin al-As tua. Namanya orang tua, tentu kondisinya tidak sama dengan waktu dia muda. Tenaganya berkurang banyak, kekuatannya banyak berkurang. Dia berat lakukan itu. Bayangkan 3 hari harus puasa dan khatam Quran. Tetapi kata Amr bin al-As, aku tidak ingin meninggalkan izin terakhir yang Rasulullah berikan kepadaku. Dan itu pun karena permintaanku sendiri. Menyesal Amr bin al-As. Kata beliau, seandainya saja aku terima tawaran Rasulullah SAW dulu ketika beliau masih hidup. Ringan. 1 bulan. Bisa santai. Sederhana. Tapi orang seperti itu kadang keinginan yang menggebu-gebu berlebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalau dia paksakan dirinya seperti itu, ghalabah. Pasti dia yang kalah. Agamanya tetap agama Allah. Dia sendiri yang kalah, gak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Pasti dia kemudian frustasi atau lemah dan meninggalkan amalan tersebut. Dianya yang kalah. Dan itu pasti. Istilahnya orang-orang seperti ini, disebutkan di riwayat al-mumbattah la dhahran abqa wala ardhan qata. La ardhan qata wala dhahran abqa. Orang yang memaksakan diri tidak jarak yang dia tempuh, tidak punggung pula yang dia tinggalkan. Artinya dulu, ya walaupun sekarang juga, kalau dulu misalnya onta atau kuda mau dipakai perjalanan dari Madinah ke Mekah misalnya, jarak yang ditempuh jauh, tetapi dia memaksakan diri mau sekali jalan, semua barang dan bawaan dia letakkan di punggung kuda atau ontanya. Berat onta itu atau kuda yang dipikulkan kepadanya, barang-barang besar tersebut susah payah jalannya, tapi dia mau sekali jalan mesisan sekalian. Akhirnya seperti kata riwayat ini, dia tidak memotong jarak, artinya nggak mungkin sampai ke Mekah, paling-paling jarak sekian kilo dari Madinah sudah selesai perjalanannya. Jarak tidak bisa dia selesaikan, dan punggung kendaraannya pun tidak dia tinggalkan, artinya kuda itu bisa sakit, bisa patah tulangnya, rusak, mati. Apa yang dia dapati? Nol. Kalau sekarang misalnya orang bawa truk atau pickup, ngotot, maksa. Kapasitas kemampuan pickup itu hanya mampu membawa 1 ton misalnya. Sekalian kata dia bawa barang 5 ton. Dia letakkan di pickup tersebut. Supaya lebih irit, lebih murah dan lain sebagainya. Jalan masuk Surabaya yang harus dia selesaikan. Paling-paling sampai Lawang sana, patah as rodanya, mesinnya rusak, jarak tidak dia selesaikan, mobilnya pun rusak berantakan. Apa yang dia dapati? Begitu pula dalam beribadah. Kalau orang memaksakan diri melampaui batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dirinya tidak kuat untuk terus menjalankan ibadah itu, jatuh, malas, frustasi, merasa berat, wala pahala, wala rahmat atau surga yang dia dapati. Sia-sia semua itu. Dan itu bertentangan dengan istiqamah. Sederhanalah, kata Rasulullah. Sederhana itu yang dimaksud. Contohlah apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik bagi umat ini. Jangan sekali-kali merasa bisa lebih atau merasa lebih baik, lebih banyak taat dan beribadah kepada Allah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Oleh sebab itu, beliau sebutkan khairul hadi, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin taruhlah orang kuat melakukan hal itu. Dia bisa melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dia mampu melakukan itu. Bisa 23 rakaat dia lakukan, bisa 51 rakaat, mungkin 101 rakaat, mungkin dia kuat. Tetapi ingatlah sabda Rasulullah SAW, khairul hadi, sebaik-baik petunjuk bagi kamu, petunjuk Rasul SAW. Dan beliau seperti kata Aisyah, enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Perkaranya bukan kamu mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa, inti permasalahannya apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itulah istiqamah. Qaribu wasaddidu. Berusahalah kalian untuk sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Tidak pula mengurangi apa yang diajarkan oleh Allah ataupun Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap manusia tidak akan selamat dari neraka hanya karena amalan dia lakukan, termasuk diri Rasulullah SAW. Hanya saja Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Di dalam beberapa nas di ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasul SAW menunjukkan bahwa amalan soleh itu menyelamatkan diri hamba dari neraka dan bahkan memasukkan dia ke dalam surga, seperti yang Allah sebutkan dalam An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu mukmin lelaki maupun mukminah wanita, dalam keadaan dia beriman melakukan amalannya, kami akan berikan kehidupan yang baik baginya dan akan kami balas dengan pahala mereka yang jauh lebih baik dari yang mereka amalkan, itu surga Allah. Bahkan di dalam ayat juga disebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang kalian amalkan. Juga di dalam ayat lain disebutkan tilkal jannatul lati uriftumuha bima kuntum ta'lamun, itulah surga yang kalian warisi, kalian dapati atas apa yang kalian amalkan di dunia. Satu dalil menyebutkan mereka masuk surga karena amalannya, hadis ini menyebutkan tidak ada orang yang masuk surga atau selamat dari neraka karena amalannya. Ini tentu tidaklah bertentangan, hanya saja di jamak, digabungkan antara dalil ini oleh para ulama, kata mereka yang dinafikan seperti dalam hadis ini, tidak akan amalan kalian menyelamatkan kalian dari neraka atau masukkan kalian ke dalam surga, yang dinafikan itu dalam artian muqabalah. Muqabalah itu dalam artian timbal balik, artinya tidak akan ada orang yang selamat dari neraka atau masuk surga sebagai timbal balik dari yang mereka amalkan. Tidak seperti layaknya orang di dunia, kamu sebagai seorang pegawai misalnya kerja pada majikanmu, begitu selesai bekerja kamu menuntut bayaran, bayaran itu sebagai timbal balik, pantas dan berhak kamu tuntut, kamu minta atas apa yang kamu berikan, jasa yang kamu berikan untuknya atau pekerjaan kamu. Nah, ini timbal balik. Nah, yang semacam ini dinafikan oleh Rasulullah SAW. Nggak akan ada yang masuk surga dengan hubungan timbal balik itu. Jangan anggap surga itu sebagai bayaran atas apa yang kalian amalkan di dunia, seperti layaknya kalian satu dengan yang lain. Ketika kalian beramal, harus dibayar dengan surga. Kalian menuntut itu. La, ini dinafikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang berhak mendapatkan itu dengan amalannya. Adapun yang ditetapkan dalam banyak ayat tadi, bahwa mereka mendapatkan surga atas apa yang mereka amalkan, ini menunjukkan bahwa surga itu atau amalan mereka itu sebagai sebab untuk mereka masuk surga, sebagai perantara atau jembatan yang mengantarkan mereka ke surga. Surga tidak akan bisa dimasuki kecuali dengan amalan soleh. amalan sholat ini sebagai sebab, bukan sebagai timbal balik seperti tadi. Seperti majikan dengan pekerjanya. Tetapi ini sebagai sebabnya. Tetap menunjukkan amalan itu harus dilakukan oleh seorang hamba. Hadis ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Antara lain agar manusia itu tidak ujub, bangga diri dengan amalan yang dia lakukan, sebesar apapun amalan dia. Karena dia pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu juga hikmah adanya dosa. Karena tidak ada dosa dan maksiat, betapa congkak manusia itu. Tapi dengan dia jatuh, lakukan dosa, nah mungkin dia bisa membanggakan dirinya. Kamu banyak dosanya, banyak kesalahannya. Yang kedua, amalan yang dilakukan manusia itu sebanyak apapun kecil dibanding hak Allah yang harus mereka tunaikan. Terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan itu tidak bisa dibayar dengan amalan apapun yang mereka lakukan untuk Allah. Hadis ini pula mengajarkan agar setiap hamba banyak berdoa kepada Allah untuk ditutupi dirinya dengan rahmat Allah dan keutamaannya. Karena hanya dengan usaha dan amalan dia cukup. Dia harus banyak berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dan ditutupi kekurangan-kekurangannya. Hadis ini pula menunjukkan semangat para sahabat Rasul SAW dalam menuntut ilmu. Di mana itu terbukti mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang beliau sebutkan setiap orang tidak akan selamat dengan amalannya umum termasuk diri Rasulullah SAW ataukah tidak? Mereka bertanya itu menunjukkan kepeduliannya tentang ilmu, ingin tahu, ingin mendapatkan ilmu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, apa makna yang beliau sebutkan, mereka tanyakan. Ini menunjukkan perhatian mereka terhadap ilmu syar'i. Hadis ini pula mengajarkan kepada kita agar di dalam beramal, dalam menjalankan ketaatan, orang itu muqarrah dan sadar, sederhana. Dan itu juga didoakan dalam doa Rasul SAW. Beliau minta kepada Allah, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dalam salah satu doa yang beliau baca sebelum beliau salam, dalam sholat, selesai baca tasyahud, hadisnya panjang, potongan yang kita inginkan di sini sabda beliau, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu al-qasd, sederhana, baik itu dikala fakir maupun dikala kaya, dikala berkecukupan. Kost, kesederhanaan. Sederhana yang dimaksud tadi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar kefakiran itu tidak membuat orang tidak bersabar, sehingga tergiur dengan iming-iming dunia, sehingga dia korbankan dan dia jual belikan iman dan agamanya. Demikian pula kekayaan tidak menjadikan orang lupa daratan dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Al-qasd ini seperti disebutkan oleh para ulama salaf rahimahullah, al-iqtisad ala sunnah khairun min al-ijtihadi ala al-bid'ah. Kesederhanaan di dalam beramal di atas sunnah jauh lebih berharga dari kesungguh-sungguhan banyak berbuat namun di atas bid'ah. sedikit orang berbuat tetapi terus-menerus istiqamah, itu jauh lebih baik. Dicontohkan oleh para ulama seperti orang yang jaga malam. Orang yang jaga malam, yang satu maksa, saya jaga malam. Di malam ini dia jaga mulai maghrib, mulai matahari terbenam sampai matahari terbit. Dia paksakan diri ngantuk, dia minum kerating deng atau apalah, supaya melek matanya. Maksa malam ini total dia jaga, gak mau tidur sedikit pun. Setelah itu drop fisiknya, gak kuat. Untuk besok gak kuat lagi menjaga. Yang satu menyatakan, ya saya gak mungkin jaga semalam suntuk. Sip-sipan lah. Saya mulai jam 12 sampai jam 3 misalnya. Atau jam 2, setelah itu gantian. Harus tidur. Besok bisa lagi dia jaga. Di shift yang lain, misalnya jam 3 sampai jam 6. Besoknya lagi terus bisa dia. Sepanjang hidupnya dia bisa menjaga seperti itu. Mana yang lebih baik? Yang kedua, yang satu maksa semalam suntuk, tapi setelah itu amblas, sudah gak jaga lagi. Nah, demikian pula dalam beribadah. Orang yang memforsir diri di dalam beribadah, ngoyo atau ngotot dalam menjalankan ketaatan, setelah itu dia jatuh dan bosan dalam beribadah. Seperti yang Rasulullah sebutkan pula dalam riwayat Bukhari, wa'lamu innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kalian sendiri yang bosan. Kalau kalian memaksa diri, pasti kalian bosan. Nah, mungkin tidak. Seperti tadi, lan yushadda hadad din ahadun illa ghalabahu. Ketika orang memaksa diri, pasti agama ini yang mengalahkan dia. Dia bosan. Oleh sebab itu, sadat, hal yang lurus, muqarabah, mendekati kebenaran, memerlukan bimbingan ilmu. Agar seseorang itu tahu apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam segala perkara yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdika, la ilaha illa anta.